Nah setelah itu ini murojaah ya, jadi baris kelima ahabba ilaikum ahabbu ilayya fa sabba alaihim, terus ya tasydid pada ba, tasydid pada huruf ta ya, hingga halaman jauh ini ya, halaman 30 ini murojaah tasydid ya, murojaah tasydid ya. Ya, jadi insya Allah cukup banyak ya, cukup banyak. Seandainya kita telaten membaca contoh-contoh ini, ya, insya Allah akan sangat mencukupi inilah. Ya. Ya, idealnya ada yang baca di antara antum. Ya. Ada mikrofon nggak? Maksudnya membaca acak barang siapa? Bagi siapa yang mengendaki membaca fadhil. Ya. Sekarang coba buka halaman 23 ya. Halaman 23. Silakan yang pegang mikrofon membaca satu baris. Baris pertama, tasbiru. Tafadhal. Tasbiru wa tattaqu. Atattakhizuna huzwan. Baik. Bagaimana? Cukup ya? Nah. Wa matta'nahum ila hinin muttaki'ina ala sururin. Baik, Hasan. Dua baris halaman 23. Ada yang berkenan membaca? Atau untuk sementara sama-sama dulu? Kalau sama-sama memang enak rasanya ya, semangat. Pengalaman di beberapa tempat ya, begitu sudah mulai satu-satu, besoknya enggak ada yang datang kecuali sedikit. Ya, tapi insya Allah mudah-mudahan tidak seperti itu. Ya, kalau memang untuk sementara kita baca sama-sama mungkin tidak apa-apa. Ya, untuk waktu yang datang mungkin ya kita sempatkan untuk bisa lebih apa namanya intensif. Nah, sementara tidak mengapa kita mengenal dulu ya, mengenal dulu urutan belajar ya. Nah, apa kita sementara apa jama'ian dulu, sama-sama dulu. Baik, halaman 23 coba kita lihat halaman 23 ya. Ayo, jadi kita masih banyak mengulang pelajaran tasydid ya, tentunya juga yang lain sukun ya, harokat ya. Lihat contoh yang di tengah, la lajju fi tughyanihim, tu ya, huruf to nya dipertebal, tu ya. La lajju fi tughyanihim. Yang ditasydid huruf apa? Jim. Li ayyi yawmin ujjilat. Ini juga huruf jim. Sebelumnya ada huruf ya. Ya. Kemudian yang bawah, kadzalika sakharnaha. Kadzalika sakharnaha. Huruf kha. Sakharaha alaihim. Halaman 24. Baris bawah. Baris atas. Baddalahu ba'da ma sami'ahu. Baddalahu ba'da ma sami'ahu. U'id أعدت للمتقين Yang tengah baris kelima Adha wa amarru wala tadurrunahu wala tadurrunahu baris paling bawah khushya'an absaruhum yubashshiruka bi yahya halaman 25 baris kedua wa muqassirina la takhafuna wa muqassirina la takhafuna fussilat ayatuhu fussilat ayatuhu baris ketiga yawma tabyaddu wujuhun huruf wawu pada kalimat yauma sempurnakan yauma tabyaddu wujuhun yauma tabyaddu wujuhun wa idza khalau 'addu wa idza khalau 'addu 'ainani nadhakhatani يغضون أصواتهم يغضون أصواتهم يغضون أصواتهم يغضون أصواتهم طيب مدين حرف ط قطعت لهم ثياب قطعت لهم ثياب قطعنا أيديهن paling bawah alla yaj'ala lahum hawwan alla yaj'ala lahum hawwan hawwan hawwan alla yaj'ala lahum hawwan alla yaj'ala lahum hawwan tadhaharuna 'alayhim di tasydid pokoknya tadhaharuna 'alaihim tadhaharuna 'alaihim baik kemudian kita lompati saja baik halaman 30 halaman 30 kita ambil 4 baris terakhir أسس بنيانه على تقوى أسس بنيانه على تقوى وما جعلنا عدتهم إلا فتنة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة وما جعلنا عدتهم عدتهم إلا فتنة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا ada nun tasydid ya ya zamannya lebih panjang. Coba kita ulang. Dzalika bi'anna minhum qissisina wa ruhbanan. Dzalika bi'anna minhum qissisina wa ruhbanan. Wal yatalattaf wa la yush'iranna bikum ahadan. وَلْيَتَلَطَّفْ يلطف ولا يشعرن بكم أحدا. طيب